Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam pelajaran sharaf ya, dari kitab Mukhtarat karya Ustaz Aun Rafiq hafizahullah taala. Kita masih membahas yaitu pelajaran tasrif ya, fi'il sulasi mujarad, yaitu tasrif atau perubahan pada fi'il kata kerja sulasi yang terdiri dari 3 huruf, yang mujarad yang semuanya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Di dalam bab ini ada, di dalam bagian ini ada 6 bab. Bab yang pertama di halaman 119 adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian bab yang kedua di halaman 121 fa'ala yaf'ilu. Dan bab yang ketiga di halaman 123 fa'ala yaf'alu. Bab yang keempat di halaman 125 fa'ila yaf'ilu. Bab yang kelima di halaman 127 fa'ila yaf'alu. Dan bab yang keenam di halaman 129 fa'ula yaf'ulu. Baik. Kita akan ulang ya dari bab yang pertama supaya lebih hafal. Dari bab yang pertama fa'ala yaf'ulu. Ya, kita lihat mulai dari fi'il madi, kemudian fi'il mudhari dan seterusnya, bisa dilihat di halaman 119 ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan ya, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun. Nah, ini bab yang pertama. Contohnya apa? Nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun, minsurun. Ini bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun, mif'alun. Ya, contohnya apa? Doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun, midrubun. Nah, kemudian bab yang ketiga di halaman 123 fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun, mif'alun. Ya, contohnya apa? Fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun maftahun, miftahun. Kemudian bab yang keempat di halaman 125 fa'ila yaf'ilu fu'lanan, fa'ilun maf'ulun, if'il ya, la taf'il, maf'ilun maf'ilun. Contohnya hasiba yahsibu husbanan, hasibun mahsubun, ihsib la tahsib, mahsibun mahsibun ya. Kemudian bab yang kelima di halaman 127 fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun. Contohnya apa? Alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, i'lam la ta'lam, ma'lamun ma'lamun. Dan yang terakhir ya, di halaman 129 fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun. Ya, contohnya apa? Hasuna yahsunu, husnan hasanun, uhsun la tahsun, mahsanun mahsanun. Inilah ya 6 bab dari tasrif fi'il apa tadi? Sulasi mujarad. Mengapa disebut sulasi? Karena terdiri dari berapa? Asalnya itu 3 huruf. Mengapa disebut mujarad? Karena hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan ya. Di sini ada berapa bab? Ada 6 bab. Bab yang pertama apa rumusnya? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa tadi? Nasoro yansuru. Nasoro telah menolong. Yansuru sedang menolong. Kemudian bab yang kedua fa'ala yaf'ilu. Contohnya apa? Doroba yadribu. Artinya memukul. Doroba telah memukul. Yadribu sedang memukul. Apa rumusnya? Fa'ala yaf'ilu. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu ya, fataha artinya telah membuka, yaftahu sedang membuka. Ini masuk bab apa? Itu bab fa'ala yaf'alu. Bab yang keempat yaitu fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba yahsibu, artinya menghitung. Ini masuk bapak-bapak, fa'ila yaf'ilu. Bab yang kelima fa'ila yaf'alu, contohnya alima ya'lamu, alima artinya mengetahui, telah mengetahui, ya'lamu apa, sedang mengetahui. Fa'ila yaf'alu. Dan yang terakhir bab yang keenam fa'ula yaf'ulu, contohnya hasuna yahsunu, hasuna telah bagus, yahsunu sedang bagus, ya. Jadi tolong dihafalkan ya, dari bab 1 sampai bab 6 ya. Yang pertama apa tadi? Fa'ala yaf'ulu fa'lan ya, fa'ilun maf'ulun, uf'ul taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun ya. Jadi yang kesembilan itu diulang dua kali ya. Kemudian bab yang kedua fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'il taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al taf'al maf'alun maf'alun mif'alun, ya panjang. Bab yang kelima fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun, if'al taf'al maf'alun maf'alun. Dan yang terakhir bab yang keenam fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun, uf'ul taf'ul maf'alun maf'alun. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.